dalam duka, dalam luka, engkau ada dan setia temani jiwa. Surya yang memerah, senja di langit dunia, sunyi hatiku terbayang wajah mereka yang memerlukku, menjagaku, memberiku kasih dan sayang, mencintaiku, merawatku tanpa lelah, seturut jiwamu. Jauh sudah langkah hari yang memanggil rindu di dalam hatiku pada. Menjagaku, memberiku kasih dan sayang, mencintaiku, merawatku tanpa lelah, setulus jiwaku.